Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل tidak henti-hentinya menegur sapa hamba-hambanya dengan tanda-tanda kebesaran Allah عز وجل baik yang terdapat di alam ini ataupun yang termaktub di dalam kitab sucinya Al-Quran. Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang diperlihatkan oleh Allah di alam ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia Allah Azza wa Jalla penguasa tunggal di dalam hidup ini. Kekuasaan adalah miliknya Allah. Kemampuan adalah miliknya Allah. Dan kekuatan adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tanda kebesaran Allah di dalam ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Allah mengajak hamba-hambanya berbicara, menegur sapa, sampai kemudian mengancam mereka, bahkan mendatangkan bukti-bukti untuk mengingatkan kepada hamba-hamba tersebut. Namun sangat sedikit dari hamba yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan terus menyadari perjalanan hidup kita ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Perubahan suasana dan kondisi ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana Allah Azza wa Jalla menitipkan sebuah pesan bahwa dalam perubahan kondisi itu manusia harus dituntut untuk selalu menjaga keimanannya. Kaum mukminin harus selalu menjaga keimanannya. Karena tidak menutup kemungkinan dengan terjadi atau mungkin perubahan kondisi akan menyebabkan dia melelang keyakinannya. Menjual apa yang dia miliki dari kebaikan dan kemuliaan dengan harga yang sangat rendah dan hina dari secuil dunia ini ya ibadallah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi hidupnya. Ayat ini memesankan kepada kita sekaligus menitipkan ilmu kepada kita, yaitu penanaman takhwif, rasa takut pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun ketinggian iman yang dia miliki, bagaimanapun kelurusan manhaj yang dia punyai, dan kesucian akidah yang dia yakini, maka selalu berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sangat mengerikan dan menakutkan, sampai kemudian kondisi dan keadaan yang bisa mencabut keimanannya, ya ibadallah. Yang kedua, ayat ini menitipkan pesan kepada kita agar kita selalu ingat apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sering di dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ayat ini berpesan kepada kita semuanya agar kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang akan mencegah hati dari keimanan dan yang akan merusak hati dengan keimanan itu benar-benar keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu waspada di dalam hidup. Dan kita harus, yang ketiga dari makna dan pelajaran firman Allah Azza wa Jalla itu, agar kita terus berusaha dan agar kita terus berbuat untuk kemudian bisa bebas dan bisa selamat untuk kemudian sampai kepada kemuliaan hidup. Usaha besar dan usaha pengorbanan sangat dituntut di dalam hidup ini, karena tidak ada orang yang menginginkan kemuliaan kecuali dia harus berjuang untuk menjadi orang yang mulia. Bersamaan dengan itu, dia harus punya kesiapan untuk mengorbankan segala-galanya. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam menjadi imamul anbiya wa imamul rusul, diangkat kedudukannya pada posisi yang sangat tinggi, terbaik manusia. Tetapi perjuangan beliau adalah yang paling tinggi, dan pengorbanan beliau adalah yang paling besar di dalam hidup. Sehingga wajar untuk menjadi imamul anbiya dan imamul rusul, mendapatkan tempat yang paling tinggi. Demikian juga dari umatnya ini, siapapun yang ingin meraih kedudukan yang mulia dan posisi yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia harus siap berjuang, dan bersama perjuangan itu akan dituntut pengorbanan, ya ibadallah. Pengorbanan harta bendamu, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, semuanya dituntut di dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah yang harus kita miliki di saat kemudian kita menggenggam sebuah anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla, berislam sebagaimana keislaman para pendahulu kita yang saleh, beriman sebagaimana berimannya para pendahulu kita yang saleh. Anugerah ini harus dijaga, anugerah ini harus dipertahankan, anugerah ini harus dilindungi. Di saat menjalankannya saja butuh perjuangan dan juga butuh pengorbanan, bagaimana lagi melindunginya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka seorang mukmin selalu menanamkan ketakutan dan kewaspadaan di dalam hidupnya, karena semua kondisi akan bisa berubah sekejap. Maka oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar jangan merasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, tidak ada yang selalu waspada kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih di saat dia mengkaji dan menggalami arkanul kufur, rukun-rukun kekufuran, filar-filar kekafiran. Tidak menutup kemungkinan pada diri orang yang beriman itu ada. Yang pertama dari filar kekafiran itu adalah al-kibru, kesombongan. Yang kedua adalah al-hasadu, sifat hasad, iri hati dan dengki. Yang ketiga, al-ghadabu, marah, punya jiwa emosional. Dan yang keempat adalah asy-syahwatu. Kita tidak bisa lepas dari semuanya ini. Dan kita tidak boleh mensucikan diri darinya. Dan terlalu luas dan terbuka lebar pintu untuk kemudian kita terjatuh dalam pilar-pilar tersebut, ya ibadallah. Maka di saat seseorang telah menggenggam sebuah anugerah kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, dia wajib menanamkan kewaspadaan pada dirinya. Dia wajib untuk menanamkan rasa takut selalu dan meminta penjagaan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah, dia Allah Azza wa Jalla yang akan menghalangi, yang akan menutup seseorang dari hatinya menjadi hati yang rusak setelah dia beriman, menjadi hati yang jelek setelah dia muslim, menjadi hati yang kufur dan ingkar setelah Allah Azza wa Jalla anugerahkan keimanan. Maka dialah Allah Azza wa Jalla yang akan menahan, mengembalikan kepadanya, meminta penjagaan dan perlindungan adalah kewajiban kita selalu di dalam hidup ini, ya ibadallah. Maka empat pilar kekufuran mungkin terjadi pada setiap orang. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tatkala berbicara tentang hasad, ma khala jasadul mu'mini min hasadin. Tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah kosong seorang beriman dari sifat hasad. Maknanya bahwa mereka-mereka yang beriman harus selalu waspada, karena pilar-pilar tersebut akan bisa bercokol pada dirinya, akan bisa berdiri pada dirinya, dan akan bisa ada pada dirinya kesombongan yang akan mencegah dia untuk mau tunduk kepada kebenaran. Yang kedua, sifat hasad yang ada pada dirinya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mencegah dia untuk mau menerima nasihat dan mau memberikan nasihat. Sifat al-ghadab, sifat emosional pada diri seseorang akan bisa mencegah dia dari perbuatan adil. Karena emosional tidak akan bisa berbuat adil, barakallahu fikum. Yang ada adalah kezaliman, yang ada adalah melampiaskan amarah murkanya, ya ibadallah. Dan asyahwatu, syahwat akan mencegah dia untuk at-tafarruq fil ibadah, mengosongkan diri dan memfokuskan diri dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bila empat pilar itu ada pada diri seseorang, dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dengannya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, memindahkan sebuah gunung itu aisar, lebih mudah dan lebih gampang daripada mencabut barakallahu fikum empat pilar bagi seseorang yang sudah dicoba dan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla padanya. Maka oleh karena itu, ilmu mengajari kita untuk tawadu. Ketaatan yang kita lakukan mendidik kita untuk memiliki sifat tawadu, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, peperangan selalu kita lakukan, memerangi sifat-sifat yang jelek dan buruk pada diri kita dengan ilmu ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dan juga di sana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, harus terselip ilmu tentang diri kita sendiri. Barang siapa yang berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang segala-galanya di dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mengerti tentang dirinya yang membawa sekian dan segudang aib dan kelemahan, maka dia akan bisa mencabut dari dirinya sifat al-kibr, sifat kesombongan, kemudian hasad, dan bisa kemudian melenyapkan emosional yang ada pada dirinya, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, jikalau seseorang ingin menjadi merdeka di dalam hidup, fita'atillah, merdeka firikil ibad, dari perbudakan manusia dan perbudakan kejahatan yang ada pada dirinya, belajar agama Allah Azza wa Jalla, belajar agama Allah dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Maka ya ibadallah, ini adalah salah satu cara dan langkah untuk kita mengerti tentang diri kita yang mengandung sekian banyak kekurangan, sekian banyak aib, dan sekian banyak kebengkokan di dalam hidup. Sifat-sifat yang jelek dan buruk ternyata tersembunyi pada diri kita. Kita harus mengeluarkannya, kita harus memeranginya, kita harus mencabutnya. Tidak ada kecuali dengan ilmu yang membuahkan amal soleh, ya ibadallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، siapapun yang membuka di dalam hidupnya filar-filar tadi, maka sungguh dia telah membuka abwabu syarr, pintu-pintu kejahatan pada dirinya. Saya ulangi kembali, filar-filar kekufuran itu ada empat. Yang pertama adalah sifat sombong yang ada pada diri seseorang, akan mencegah dan menghalangi dia mau tunduk dan patuh kepada kebenaran. Yang kedua, sifat al-hasad akan menghalangi dia untuk mau mendengar wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat. Dan sifat hasad inilah yang akan mencegah dia untuk mau menebar nasihat, ya ibadallah. Karena hasad ini akan bersyukur jika ada orang yang tersesat, bergembira, namun akan menjadi sempit dada dan tidak suka jikalau ada yang berbahagia di depan matanya. Ya ibadallah, betapa kejam sifat hasad ini, rahimani wa rahimakumullah. Dia akan menolak nasihat, dan dia tidak akan mau menebar nasihat ya ibadallah. Kemudian yang ketiga, sifat emosional yang ada pada diri seseorang akan sangat-sangat membahayakan perjalanannya. Sifat emosional yang ada pada dirinya, sifat ketersinggungan, ini akan membahayakan karena akan mengeluarkan dari sifat keadilan. Dia tidak akan bisa berbuat adil. Cenderung untuk melakukan kezaliman dan melampiaskan amarah murkanya. Berat baginya untuk melakukan keadilan dan dia bergembira bisa dia mampu melampiaskan walaupun dia harus berbuat zalim kepada orang lain. Sifat emosional akan menjauhkan dia dari sifat adil. Yang keempat pilar kekufuran adalah syahwat, yang akan mencegah dia untuk bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang mengganggu dia untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang mengganggu dia dalam sekian pintu-pintu kebaikan dan kebajikan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan heran di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnah yang menimpa mereka, maka fitnah yang akan menimpa umatku adalah di dalam urusan harta benda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara di hadapan para sahabatnya, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam berbicara di hadapan orang-orang yang keluar dari madrasahnya, berada dalam pendidikannya, kelurusan lahiriah dan batiniah ada pada mereka-mereka. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap mereka-mereka yang telah teruji hidupnya dengan kefakiran dan kemiskinan, teruji dengan berbagai macam pesakitan di dalam hidup, di dalam mempertahankan dan menjaga hidayah dari Allah Azza wa Jalla, yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibentangkan atas mereka dunia, dibukakan atas mereka dunia. Apa akibatnya? Apa yang akan diperbuat? Apa yang akan dilakukan ya ibadallah? Di saat dunia itu dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, akankah seseorang siap menjadi penonton yang setia di saat banyak orang rebutan terhadap dunia? Ataukah mampu dia mempertahankan dirinya untuk tidak terlibat di dalam dunia itu? Tidak akan bisa mampu mempertahankan dirinya ya ibadallah. Mau dan punya keinginan untuk bergelut. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yang mengkhawatirkan beliau menimpa para sahabatnya di saat itu, dibentangkannya dunia, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, pada akhirnya dunia akan membinasakan mereka sebagaimana telah membinasakan orang-orang kafir ya ibadallah. Maka mari kita menjaga nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah untuk berjalan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jaga dengan penjagaan yang ketat. Kita lindungi dengan perlindungan yang paling kokoh dan paling kuat. Jangan lupa banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan keimanan dan yang telah menghiasi keimanan, dan dia Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan kebencian terhadap kekufuran dan kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan, maka dia Allah Azza wa Jalla yang akan menghukum hambanya untuk kemudian membalik semua anugerah itu, menjadi orang yang benci kepada keimanan, menjadi terhiasi hatinya dengan kekufuran dan kesyirikan, atau kebencian terhadap kebaikan dan kebenaran, dia Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak akan menzalimi hambanya yang telah diberikan anugerahnya. Namun lalu kemudian Allah mencabutnya. Namun hamba itulah yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Oleh karena itu mari, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, untuk kita selalu waspada di dalam hidup ini. Kemungkinan yang mungkin kita khawatirkan bisa terjadi pada kita dalam waktu yang sangat cepat dan tidak bisa kita duga-duga. Dengan selalu waspada, memasang kekhawatiran pada diri kita, rasa takut tertanam untuk kemudian lenyapnya kebaikan di dalam hidup, harus kita pasang. Semoga apa yang kita lakukan, belajar ilmu agama dan mendidik diri untuk mengamalkannya, menanamkan rasa takut yang dalam pada diri kita, kemudian takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqimish shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.